السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. فإخواني في الدين وأخواتي في الله كوم مسلمين والمسلمات yang saya cintai dan saya muliakan. رحمني ورحمكم الله. Semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab yang ke-10 dari kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab Tauhid yang disusun oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Saleh Al-Fauzan Hafizahullah ta'ala, yaitu bab tentang Maja'a fi dzabhi li ghairillah, penyembelihan untuk selain Allah Azza wa Jalla. Telah kita bahas bahwasannya menyembelih itu adalah salah satu ibadah yang sangat agung, yang dengannya kita mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla sebagai pengagungan dan pendekatan diri adalah termasuk syirik besar. Termasuk syirik besar yang menyebabkan pelakunya murtad keluar dari Islam. Karena menyembelih adalah ibadah yang tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah dan menyembelihlah hanya untuk Rabbmu. Kita akan memasuki dalil yang terakhir di dalam bab ini, yaitu tentang sebuah kisah yang pernah terjadi di kalangan umat terdahulu. Sebelum kita bacakan dan kita bahas kisah ini, terlebih dahulu kita sebutkan status kisah ini. Maka para ulama berbeda pendapat tentang kesahihan kisah ini. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam kisah ini ada 3 cacat yang menunjukkan ini adalah riwayat yang lemah. Cacat yang pertama adalah tentang status Tariq bin Shihab yang meriwayatkan hadis ini. Langsung beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal ulama sepakat beliau tidak pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Jadi mesti ada satu orang rawi yang menjadi perantara di antara beliau dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sepakat ulama beliau tidak pernah mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Tariq bin Shihab. Maka hadis ini disebut hadis mursal. Dalam ilmu hadis istilahnya hadis mursal. Dan hadis mursal pada dasarnya termasuk kategori hadis dhaif, kecuali mursal sahabi, mursal sahabat seperti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mendengarkan hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sedikit, tapi beliau adalah satu dari 7 orang sahabat yang terbanyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, padahal ada perantara. Ada perantara antara beliau dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau tidak sebutkan lagi perantaranya. Tapi hadisnya sahih. Mursal sahabat itu sahih. Tidak diragukan lagi, sahabat tidak mungkin berdusta. Subhanallah, sahabat sebanyak itu tidak ada satu catatan pun yang pernah berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam ilmu hadis semua rawi diteliti kecuali sahabat. Enggak ada ulama meneliti sahabat ini dia jujur atau jangan-jangan pendusta, tidak ada. Itu enggak perlu diteliti. Karena sahabat dijamin oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana dalil-dalil yang sudah kita ketahui, para sahabat telah direkomendasi oleh Allah dan Rasulnya. Sehingga kalau mursal sahabi, maka dia adalah hujjah. Dia merupakan hadis yang sahih. Nah, hanya masalahnya Tariq bin Syihab ini dikhilafkan para ulama. Beliau ini sahabat bukan. Mayoritas ulama berpendapat beliau sahabat. Jadi alasan pertama ini terbantahkan, hadisnya sahih. Karena kebanyakan ulama berpendapat beliau sahabat. Walaupun mursal, walaupun beliau tidak mendengarkan langsung dari Nabi SAW, jika beliau mengatakan Nabi bersabda, maka itu sudah pasti Nabi SAW bersabda. Iya. Dan beliau wafat di tahun 83 Hijriah radhiyallahu anhu. Masalahnya ada cacat yang kedua lagi. Hadis ini diriwayatkan dari Al-A'mash dengan sighah mu'an'an. Jadi beliau mengatakan an fulan. Jadi dia dari fulan, hadis ini dari fulan. Dia tidak mengatakan qala fulan. Nah, A'mash ini beliau termasuk rawi mudallis. Rawi mudallis yang suka menggambarkan seakan-akan itu adalah ucapan fulan. Padahal ada misalkan rawi perantara antara dia dengan fulan. Cuma karena beliau tidak mendengarkan dari fulan, beliau tidak berani mengatakan sami'tu fulan, aku mendengarkan fulan. Tapi dia gunakan kata an, dari fulan. Makanya kata para ulama, rawi mudallis kalau dimeriwayatkan dengan mu'an'an, dengan kalimat an, dari fulan, maka hadisnya do'if. Kecuali kalau dia mengatakan sami'tu fulan, aku mendengarkan fulan, berarti betul-betul dia dengar. Iya. Ini cacat yang kedua. Kemudian cacat yang ketiga, Imam Ahmad meriwayatkan kisah ini dalam kitabnya Az-Zuhud. Dalam kitabnya Az-Zuhud itu secara mauquf. Mauquf itu artinya sampai kepada sahabat saja, yaitu sahabat Salman radhiyallahu anhu. Dan kesimpulan penelitian Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa kisah ini tidak sahih kalau dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi sahih mauqufan jika dinisbatkan kepada sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Ini beliau jelaskan di silsilah Al-Ahadith Ad-Da'ifah juz ke-12 halaman 722. Kumpulan hadis-hadis do'if. Kesimpulannya hadis ini kata beliau do'if kalau dikatakan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi sahih jika dikatakan ini ucapannya Salman atau kisah yang beliau ceritakan. Dan kemungkinan beliau ambil dari para pendeta Nasrani yang masih mewariskan ajaran Nabi Isa alaihissalam yang asli. Sebagaimana dalam kisah hidupnya Salman, kita baca dalam kisah hidup beliau, sebelum masuk Islam, beliau tadinya Majusi, kemudian masuk ke agama Nasrani menyembah Allah. Agama Nasrani yang masih asli, yang masih mengikuti ajarannya Nabi Isa alaihissalam, tidak menyembah Yesus, tapi menyembah Allah Azza wa Jalla. Iya. Kesimpulannya jemaah sekalian, ini kisah sahih dari riwayat Israiliyat yang diceritakan oleh Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baik, jadi insyaAllah tidak masalah kita bahas. Dan juga yang terpenting adalah kisah ini tidak bertentangan dengan syariat kita. Tidak bertentangan dengan syariat kita. Walaupun ada sedikit kelihatan bertentangan, tapi sebenarnya tidak, sebagaimana akan kita jelaskan insyaAllah ta'ala. Baik. Qala rahimahullah, wa an Tariq bin Shihab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Tariq bin Shihab bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kalau antum punya buku, antum coret saja itu, ganti dari Tariq bin Shihab, Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu berkata. Iya, karena ini dhaif jika dinisbatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kasih keterangan di situ. Tulis saja, enggak apa-apa. Antum punya buku cetak, kalau ada keterangan penting, tulis saja langsung di situ. Kecuali mushaf Al-Qur'an jangan. Kalau antum punya mushaf Al-Qur'an dapat faedah, jangan ditulis di situ. Iya. Kalau cuma kitab-kitab saja tidak masalah insyaallah. Dakhalal jannata rajulun fi dzubabin. Ada seseorang masuk surga karena seekor lalat. Wa dakhalan nar rajulun fi dzubabin. Dan ada seseorang masuk neraka karena seekor lalat. Qalu wa kaifa dzalika ya Rasulullah? Maka mereka bertanya, bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah? Ini juga kalimat pantas dihapus. Karena sudah kita jelaskan tadi, ini bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kisah sahih yang diceritakan oleh Salman. Jadi Salman yang bercerita. Marra rajulani ala qaumin lahum sanamun la yujawizuhu ahadun hatta yuqarriba lahu syai'an. Ada dua orang melewati satu kaum yang menyembah sebuah patung. Mereka tidak membiarkan seorang pun melewati patung mereka sampai dia mempersembahkan satu hewan sembelihan untuk patung tersebut. Qalu li ahadihima, maka mereka berkata kepada salah satu dari keduanya, qarrib, sembelihlah untuk mendekatkan diri kepada patung kami. Qala laisa indi syai'un uqarrib, maka dia mengatakan, saya enggak punya apapun untuk saya korbankan. Qalu qarrib walau dzubaban, kata mereka, berkorbanlah walau hanya seekor lalat. Walau hanya seekor lalat. Faqarraba dzubaban, maka dia pun menyembelih seekor lalat. Bagaimana cara menyembelih lalat? Ya, mungkin cuma di ya, langsung mati. Intinya lalat dia gunakan untuk mendekatkan diri, untuk berkorban bagi patung tersebut. Fakhallu sabilahu fadakhala an-nar, maka mereka pun membiarkan jalannya sehingga dia bisa lewat, namun akhirnya orang ini masuk neraka. Wa qalu lil akhar, mereka kemudian berkata kepada satunya lagi, qarrib, berkorbanlah. Qala ma kuntu li uqarriba li ahadin syai'an dunallahi azza wa jalla, maka dia menegaskan, aku tidak akan berkorban kepada seorang pun satu sembelihan apapun selain kepada Allah azza wa jalla. Fadarabu unukahu fadakhala al-jannah, maka mereka pun memenggal lehernya lalu dia akhirnya masuk surga. Rawahu Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan dalam Al-Musnad tapi dalam Az-Zuhud. Iya. Begitu pula Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, Ibnu Abi Syaibah dalam Al-Musannaf, mauqufan ala Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Baik, inilah jemaah sekalian dalil yang terakhir di dalam bab tentang kesyirikan berkorban atau menyembelih untuk selain Allah. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menyebutkan dalam hadis ini ada 10 pelajaran. Pelajaran yang pertama, bayanu khuturati syirki walau fi syai'in qalilin. Penjelasan tentang bahayanya dosa syirik walaupun dalam sesuatu yang kecil, kelihatannya remeh sekali, hanya seekor lalat, tapi statusnya adalah dosa syirik, maka ini sangat berbahaya bagi kita jemaah sekalian. Sebagaimana juga telah kita bahas di bab yang keempat, bab yang menjelaskan tentang bahaya syirik, bahwa syirik adalah dosa yang tidak terampunkan jika pelakunya tidak bertobat sampai mati. Dosa apapun jemaah sekalian, selain kesyirikan dan kekafiran, itu bisa terampunkan walaupun seseorang tidak bertobat. Misalkan karena ditimpa musibah, dan ini nikmat menjadi seorang muslim yang mentauhidkan Allah, yang tidak berbuat kesyirikan dan kekufuran. Musibah yang menimpanya hakikatnya adalah nikmat baginya, yaitu penghapus dosa. Terhapus dosanya. Bisa jadi itu azab yang Allah percepat, sehingga di akhirat dia tidak dapat azab lagi. Tapi orang musyrik gak akan bisa diampuni dengan cara seperti itu. Harus dia bertobat. Ya. Begitu pula amal-amal soleh yang kita lakukan bisa menghapuskan dosa-dosa. Ini kita sudah masuk bulan Muharram. Rasulullah SAW bersabda tentang puasa tanggal 10 Muharram. Dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu anhu, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah, wasiyamu yaumi Asyura ahtasibu 'ala Allah ayyukaffira as-sanata allati qablahu. Berpuasa hari Asyura tanggal 10 Muharram, aku harap kepada Allah akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Yang dimaksud di situ bukan dosa syirik. Dosa apapun selain kesyirikan dan kekafiran, syirik dan kufur hanya bisa diampuni kalau seorang-orangnya bertaubat. Dan yang paling berbahaya, dosa syirik itu menyebabkan pelakunya murtad, keluar dari Islam, dan memastikan dia masuk neraka, kekal di dalam neraka untuk selama-lamanya. Jadi walaupun kelihatannya kecil dan mungkin tidak merugikan orang lain, seperti yang kita bahas sebelumnya, orang yang menyembelih untuk selain Allah mungkin tidak merugikan orang lain, bahkan bisa memberi manfaat secara duniawi dengan daging korbannya itu. Walaupun kita sudah bahas juga itu haram dimakan. Wa ma uhilla li ghairillahi bi, Allah mengharamkan atas kalian memakan hewan yang dipersembahkan untuk selain Allah. Tapi walaupun kecil dan tidak merugikan orang lain, namun itulah dosa yang terbesar. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam kesyirikan itu mengandung penghinaan dan pelecehan kepada Allah Azza wa Jalla. Baik. Pelajaran yang kedua, anna syirka yujibu dukhulan nar wa anna tauhida yujibu dukhulal jannah. Bahwasanya dosa syirik mengharuskan pelakunya masuk neraka, dan bahwasanya tauhid mengharuskan pelakunya masuk surga. Inilah pelajaran penting yang bisa kita petik dari hadis yang mulia ini, dan juga dari banyak ayat-ayat dan hadis yang lain, di antaranya hadis Bukhari dan Muslim dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu yang telah kita bahas di bab yang pertama, dalil yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Hak Allah atas para hamba, Allah tidak akan mengazab orang yang tidak mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Maka hendaklah kita selalu menyadari inilah dosa terbesar yang akan memastikan pelakunya masuk neraka. Dan tauhid adalah jaminan keselamatan. Iya. Pelajaran yang ketiga, annal insan qad yaqa'u fi syirki wa huwa la yadri annahu syirku alladhi yujibu an-nar. Bahwasannya seseorang bisa saja terjerumus dalam syirik dalam keadaan dia tidak mengetahui bahwa itu adalah dosa syirik yang mengharuskan dia masuk neraka. Maksudnya apa jemaah sekalian? Karena kebodohan bisa menjerumuskan manusia dalam kesyirikan. Bahkan Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala berkata, "Al-jahlu aslu kulli syarr." Kebodohan itu adalah pangkal segala kejelekan. Dan ketika kaum Nabi Musa alaihi salam, Allah sebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 138. Mereka minta kepada Musa, "Ij'al lana ilahan kama lahum alihah." Wahai Musa, tolong buatkan untuk kami patung-patung untuk kami sembah sebagaimana milik mereka. Subhanallah. Ini akibat kebodohan. Kenapa mereka bodoh? Diperbudak oleh Fir'aun bertahun-tahun lamanya, enggak belajar. Enggak belajar. Baru saja Allah selamatkan dari kejaran Fir'aun. Mereka berjalan bersama Nabi Musa AS melewati orang menyembah patung. Lalu mereka minta kepada Musa, "Wahai Musa, buatkan untuk kami juga patung." Apa jawab Nabi Musa AS? "Qala innakum qaumun tajhalun." Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang bodoh. Maka hati-hati jemaah sekalian, kalau kita enggak belajar, kita akan terjerumus di dalam kesyirikan dan kekufuran. Dan inilah rahasianya. Mengapa Nabi SAW mengatakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa menempuh satu jalan untuk mempelajari ilmu agama, maka Allah akan memudahkan baginya jalan masuk surga. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kenapa orang yang belajar ilmu agama Allah akan mudahkan masuk surga? Karena dengan ilmu agama dia mengetahui ini jalan yang bisa mengantarkan ke surga dan itu jalan yang bisa menjerumuskan ke neraka. Semoga kita semuanya belajar bersama di tempat ini, termasuk orang-orang yang Allah mudahkan masuk surga. Kalau tidak belajar, bagaimana mungkin mengetahui? Dan yang paling parah adalah dia sedang berjalan ke neraka dan dia mengira itu jalan menuju ke surga. Ini bahaya kebodohan. Ya. Pelajaran yang keempat, at-tahdzir minadz-dzunub wa in kanat shaghiratan fil husban. Peringatan dari bahaya dosa-dosa. Walaupun kelihatannya kecil. Kelihatannya kecil, hanya seekor lalat. Tetapi bahayanya bisa sangat besar. Makanya para ulama mengatakan, jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihat kepada siapa engkau berbuat dosa. Maka setiap perbuatan dosa hendaklah kita jauhi, karena di situ terkandung bahaya besar bagi kita. Pelajaran yang kelima, anna hadzal rajula dakhala an-nar bisababin lam yaksidhu ibtida'an wa innama fa'alahu takhallusan min syarri ahli sunam. Kata Syekh, bahwasannya orang ini masuk neraka dengan sebab perbuatan yang pada awalnya dia tidak bermaksud melakukannya, yaitu melakukan syirik. Dia enggak bermaksud mempersekutukan Allah. Pada awalnya dia hanya bermaksud untuk melepaskan diri dari keburukan para penyembah berhala tersebut. Tapi kemudian dia berniat untuk mendekatkan diri kepada patung-patung tersebut. Iya. Bukan lagi berniat melepaskan diri dari patung-patung itu. Iya. Dan ini juga pendapat Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, bahwa orang ini memang berniat untuk berkorban, mendekatkan diri kepada patung itu. Kenapa? Karena kalau dia sekedar berniat melepaskan diri dari patung tersebut, jadi dia melakukan karena terpaksa, di dalam syariat Islam, maka itu tidak berdosa. Tapi dengan syarat mengingkari. Dengan syarat hatinya mengingkari. Hatinya tidak setuju. Hanya karena terpaksa, kalau enggak melakukan syirik, pilihannya hidup atau mati. Maka dalam syariat, jika terpaksa, dan di bawah ancaman mudarat besar yang akan tertimpa, apakah kematian atau kehilangan anggota tubuh misalkan, atau kehilangan keluarga, maka dalam syariat Islam itu tidak berdosa dan tidak syirik. Berdosa saja tidak, apalagi syirik. Tapi ada syarat. Syaratnya apa? Hatinya tetap beriman, hatinya tidak berniat untuk berbuat syirik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nahl ayat 106. Man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah Azza wa Jalla setelah dia beriman, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya tetap tenang dalam keimanan. Ayat ini tentang kisah sahabat yang mulia Ammar bin Yasir radhiyallahu anhuma. Ayah dan ibunya sudah dibunuh. Giliran beliau disuruh mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kekufuran. Tapi akhirnya beliau lakukan. Setelah beliau lakukan, mereka lepaskan dia dan beliau ketakutan, jangan-jangan beliau sudah kafir. Maka beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, turunlah ayat ini yang menegaskan dia tidak kafir karena hatinya tetap beriman. Nah, orang ini dia sudah kafir sehingga dia masuk neraka karena hatinya sudah tidak beriman. Karena hatinya sudah tidak beriman. Dan ini kemungkinan makna yang paling kuat. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan, walaupun awalnya dia berniat hanya untuk melepaskan diri, tapi kemudian hatinya menjadi berniat untuk menyembah kepada patung itu. Iya. Ada kemungkinan yang kedua, bahwasanya berbeda syariat kita dan syariat umat terdahulu, bahwa mereka enggak diizinkan oleh Allah untuk berbuat syirik walau dipaksa. Ini kemungkinan yang kedua, bahwa mereka tidak diizinkan oleh Allah berbuat syirik walaupun dalam keadaan terpaksa. Ini ada kemungkinan juga, sebab Allah merahmati umat Nabi Muhammad SAW dengan memberikan banyak sekali kemudahan yang tidak Allah berikan kepada umat-umat terdahulu. Dan Allah lebih mengetahui mana syariat yang lebih tepat untuk setiap umat. Bagi mereka itu yang lebih tepat, tapi bagi kita tentu apa yang Allah syariatkan untuk kita itu juga lebih tepat bagi kita. Iya. Jadi ada dua kemungkinan ini. Iya. Walaupun kemungkinan yang pertama tadi dia memang berniat itu lebih kuat, ini dikuatkan oleh banyak para ulama. Baik. Jadi kesimpulannya dalam syariat kita boleh seseorang berbuat kesyirikan kalau itu terpaksa dan dia gak bisa melawan, gak bisa lari. Dan terpaksanya itu di bawah ancaman mudarat yang besar. Kalau ancaman mudarat ringan, maka itu belum dikategorikan terpaksa. Ya, terpaksa misalkan minjam uang di bank. Mau apa? Beli mobil. Ya, padahal dia masih bisa naik angkot. Mau bangun rumah, dia masih bisa ngontrak. Itu bukan terpaksa. Iya. Atau alasannya gak ada pekerjaan lain. Nah, sebenarnya ada, cuman gengsi. Iya. Malu. Pekerjaan yang dia anggap rendahan. Itu bukan terpaksa. Iya. Terpaksa itu adalah yang mengancam nyawa. Atau mudarat besar. Seperti kehilangan anggota tubuh. Itu kategori terpaksa. Kalau syirik saja boleh, apalagi dosa yang di bawah kesyirikan. Baik. Pelajaran yang keenam, annal muslima idza fa'ala syirka abtala islamahu wa dakhala an-nar. Bahwasanya seorang muslim apabila dia berbuat syirik, maka Islamnya batal dan dia masuk neraka. Inilah yang terjadi pada orang dalam kisah ini. Li'anna hadzal rajul kana musliman. Kata Syekh, sebab orang ini adalah seorang muslim. Dan itu juga disebutkan dalam riwayat yang lain. Dalam riwayat yang lain disebutkan rajulani muslimani, dua orang muslim. Iya. Umat terdahulu yang menyembah Allah itu juga muslim. Itu juga hakikatnya muslim. Karena muslim itu adalah orang yang menyembah Allah dan menjalankan syariat yang Allah berikan kepadanya. Itu kategori muslim. Jadi umat-umat terdahulu adalah muslim juga. Wa illa lam yakul dakhala an-nar fi dzubabin. Karena kata Syekh, kalau dia bukan muslim, Allah atau apa namanya, kisah ini tidak menyebutkan dia masuk neraka karena lalat, karena kesyirikan yang baru saja dia lakukan. Berarti Islamnya baru saja batal, bukan kesyirikan yang dia lakukan sebelumnya. Berarti dia muslim sebelumnya. Maka hati-hati jemaah sekalian, ini sebuah peringatan bagi kita. Tadinya muslim, tadinya beriman, Islamnya bisa batal. Batal karena apa? Dosa kesyirikan dan kekafiran. Adapun selain kesyirikan dan kekafiran, maka tidak membatalkan keislaman, namun mengurangi kesempurnaan iman. Mengurangi kesempurnaan iman. Dan kalau terus berkurang, lama-lama juga bisa kafir. Bisa terjerumus dalam kekafiran. Karena imannya lemah, begitu datang kekafiran, datang syubhat-syubhat, dia mudah untuk terjerumus dalam kekafiran. Ya, jadi artinya kita tidak boleh menyepelekan walaupun bukan dosa yang menghilangkan keimanan. Ya. Pelajaran yang ketujuh, annal mu'tabar amalul qalbi wa in saghara amalul jawarih wa qalla. Bahwasanya yang menjadi patokan utama adalah amalan hati. Yang menjadi patokan utama adalah amalan hati. Walaupun amalan anggota tubuhnya kecil dan sedikit, kelihatannya kecil dan sedikit, tapi yang menjadi patokan adalah amalan hati. Gara-gara amalan hati bisa menjadi besar. Nah, kita lihat dalam kisah ini, kelihatannya sepele, kecil, sedikit, hanya menyembeli seekor lalat, tapi hatinya berniat mempersembahkan itu kepada selain Allah. Jadi di situ nilai bahayanya, bukan masalah lalatnya, tapi masalah hatinya yang berniat mendekatkan diri, berkorban, menyembeli untuk selain Allah Azza wa Jalla. Jadi enggak ada bedanya, dia mau sembeli sapi atau sembeli lalat, tidak ada bedanya. Karena yang menentukan adalah amalan hatinya. Walaupun lalat tentu bukan termasuk hewan korban. Hewan korban hanya tiga. Apa saja itu? Kambing, sapi, dan unta. Dan itu sepakat seluruh kaum muslimin. Belum pernah kita dengar ada masjid berkorban ayam. Ini pelajaran bagi kita jemaah sekalian. Seharusnya kaum muslimin juga sepakat untuk seluruh ibadah. Karena mereka tahu ini ketentuan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa enggak diperlakukan seperti itu untuk semua ibadah? Iya. Jadi walaupun ayam dan lalat kalau disembeli untuk Allah sebagai hewan korban tidak sah. Tetapi kalau diniatkan untuk pengagungan kepada selain Allah, maka tetap saja itu adalah kesyirikan. Iya. Dan jemaah sekalian, sangat disayangkan yang menyembeli untuk selain Allah ini masih banyak orang yang mengaku muslim. Terutama di bulan ini, bulan Muharram, ada sebagian orang mengaku muslim, mereka buat upacara sesajen. Di antara bentuk upacara itu adalah menyembelih untuk selain Allah Azza wa Jalla. Maka ini adalah kesyirikan. Oleh karena itu, di poin yang ke-8, Syekh menegaskan anna dzabha ibadatun, bahwasanya menyembeli itu ibadah. Wa sarfuhu li ghairillahi syirkun akbar, maka mempersembahkannya kepada selain Allah adalah syirik besar. Inilah jemaah sekalian pelajaran terpenting yang bisa kita petik dari hadis ini, yang menjadi inti pembahasan kita, bahwasanya menyembeli adalah ibadah yang sangat agung. Sehingga orang yang menyembeli untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah, dia telah menyembah kepada selain Allah tersebut. Jadi enggak harus dia niat menyembah. Tidak harus dia niat menyembah. jika yang dia lakukan itu adalah penyembahan, maka hukumnya adalah syirik. Mungkin kalau mereka ditanya, dia mengatakan, saya kalau menyembah, saya sholat, bukan menyembelih. Saya gak niat menyembelih, cuman mau melakukan kearifan lokal. Atau mendukung program wisata apa namanya? Wisata budaya dan lain-lain. Ini semuanya kesyirikan. Dan semua yang terlibat menjadikan ini sebagai wisata budaya, mereka telah terlibat dalam dosa terbesar, kesyirikan dan kekufuran. Maka hati-hati. Tidak semua budaya-budaya itu sesuai dengan syariat. Bahkan di situ terkandung dosa terbesar, yaitu kesyirikan dan kekafiran. Hati-hati. Ini sebab orang-orang musyrik dahulu tidak mendapatkan hidayah karena pengagungan secara melampaui batas terhadap budaya-budaya nenek moyang. Tidak masalah kita wariskan budaya nenek moyang kita, budaya bangsa kita, dengan syarat tidak bertentangan dengan syariat. Semua yang bertentangan dengan syariat, apakah itu disebut budaya, adat istiadat, tradisi, aturan-aturan, hukum, undang-undang, semuanya adalah dosa, kemungkaran, bahkan bisa jadi kesyirikan dan kekufuran. Dan semuanya tidak bernilai, rendah apabila menentang syariat Allah Azza wa Jalla dan menunjukkan keangkuhan manusia melawan syariat Allah Azza wa Jalla. Itu bukan kearifan, itu keangkuhan. Iya. Pelajaran yang ke-9, fadlu tauhid wa 'azimu samaratihi, keutamaan tauhid dan keagungan buah yang dihasilkan oleh tauhid. Apa itu? Yang terbesar tentunya adalah masuk surga. Inilah jamaah sekalian yang harus menjadi cita-cita setiap muslim. Kenapa kita mentauhidkan Allah? Agar kita selamat dari api neraka dan masuk surga. Dan inilah kesuksesan yang harus kita kejar. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faza wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Siapa yang dibebaskan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, dialah orang yang beruntung. Dan tidaklah kehidupan dunia ini kecuali kesenangan yang menipu. Pelajaran yang terakhir, yang ke-10, fadilatus sabri 'alal haqqi, keutamaan bersabar di atas kebenaran. Apa keutamaan yang Allah akan berikan dalam hadis ini adalah husnul khatimah. Maka bersabarlah jemaah sekalian, orang yang beriman pasti diuji. Orang yang menempuh jalan kebenaran pasti diuji. Oleh karena itu harus bersabar. Sabar dalam menjalankan perintah Allah dan sabar dalam menjauhi larangannya dan sabar menghadapi hal-hal yang menyulitkan dalam hidup kita. Dan Allah Azza wa Jalla berfirman, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar itu pahala mereka tanpa terhitung. Sangat banyak. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas. Insyaallah kita lanjutkan tanya jawab setelah solat Isya. Wabillahi taufik walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di sini ada pertanyaan, apa hukumnya menyembelih ikan lele dengan cara mengetuk kepalanya dan tidak baca bismillah seperti di pecel lele? Jawabannya jemaah sekalian, ikan tidak perlu disembelih. Bangkai ikan halal. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Uhillat lana maytatani wa damani. Fa ammal maytatani fal jarad wal hud." Wa ammad damani falkabit wattihal. Atau kama qala alaihi salatu wassalam, dihalalkan untuk kita dua bangkai dan dua darah. Dua bangkai itu adalah bangkai belalang dan bangkai ikan. Jadi belalang dan ikan enggak perlu disembelih. Itu halal dimakan. Dan tidak menjadi najis apabila tercampur di air wudu kita. Dan dihalalkan untuk kita dua darah adalah limpa dan hati, yaitu darah yang membeku. Dalam hewan limpanya dan hatinya, maka itu halal dimakan. Yang haram adalah daman masfuhan, darahnya yang mengalir. Dan itulah sebabnya mengapa disyariatkan penyembelihan untuk menghilangkan darahnya yang mengalir. Oleh karena itu kata para ulama, ketika kita menyembelih, sudah disembelih, lepaskan hewan itu, jangan dipegang, jangan diikat, biarkan dia meronta-ronta. Semakin keras dia meronta-ronta, maka semakin banyak darahnya yang keluar. Itu tujuan penyembelihan, supaya darah mengalirnya habis semua. Ya. Kalau masih ada tersisa sedikit darah-darah yang sudah tidak mengalir, mungkin di kulitnya atau di dagingnya, maka itu tidak mengapa. Ya. Jadi ikan enggak perlu disembelih. Kita ketemu ikan di laut atau di sungai dalam keadaan mati, halal dimakan. Apalagi ketemu di pasar. Ya. Atau di pecel lele. Insyaallah itu halal. Ya. Bagaimana apabila kita mendapatkan sebuah makanan dari seseorang yang diniatkan itu adalah traktiran ulang tahunnya? Apakah kita boleh menerimanya? Dan jika kita menerimanya, apa kita termasuk orang yang melindungi terhadap perbuatan tersebut, ridho terhadap perbuatan tersebut? Sebaiknya tidak kita terima, karena menerimanya bisa dimaknakan persetujuan, ridho, dan mungkin juga dia merasa didukung melakukan itu. Iya. Kecuali kalau bisa memunculkan mudarat yang besar. Kecuali bisa memunculkan mudarat yang besar, maka tidak apa-apa kita terima. Pada dasarnya sepatutnya ditolak. Iya. Mudarat besar itu misalkan kita enggak bisa menjelaskan kepada dia kenapa kita enggak bisa menerima. Lalu akhirnya dia benci kepada kita dan kita sudah enggak bisa berdakwah kepadanya. Mudaratnya lebih besar, karena kita harus berdakwah kepadanya. Tapi kalau bisa kita jelaskan, maka kita jelaskan bahwa tidak sepatutnya seorang muslim merayakan perayaan-perayaan yang bertentangan dengan syariat. Iya. Apa hukumnya menanam ari-ari bayi dikasih lampu? Ini pertama tidak disyariatkan. Tidak disyariatkan, tidak ada dalilnya sama sekali ari-ari bayi itu harus diperlakukan seperti itu. Bahkan ada yang dicuci dulu. Dicuci dulu, dikafani, baru ditanam, kemudian dikasih lampu di sekitar tempat ditanam itu. Pertama, ini enggak disyariatkan. Kalau dianggap itu bagian dari agama, maka termasuk mengada-ada dalam agama. Dan apabila mereka meyakini itu bisa memberi manfaat, maka saat itu sudah terjerumus dalam kesyirikan. Ingat lagi pembahasan kita tentang syirik dalam sebab. Yang bisa menentukan sesuatu itu sebab kemanfaatan hanya Allah. Hanya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita melakukan sesuatu dan kita menganggap, atau satu benda, kita anggap benda itu bisa memberi manfaat, keberkahankah, atau mungkin umur panjang bagi si bayi, keselamatan, dilindungi dari setan, maka ini adalah syirik dalam sebab. Kalau kita yakini sebab itu bermanfaat dengan sendirinya, bukan Allah yang menakdirkan, itu syirik besar. Kalau diyakini itu hanya sebab semata-mata, Allah yang melindunginya, maka itu syirik kecil. Kenapa syirik kecil? Karena seakan-akan dia bersekutu bersama Allah di dalam menentukan sesuatu sebagai sebab. Iya. Padahal hanya Allah yang bisa menentukan sesuatu itu sebagai sebab. Itulah sebabnya jimat itu dihukumi syirik. Jadi ini mirip dengan jimat. Man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa mengenakan jimat, dia telah berbuat syirik. Kenapa? Karena Allah tidak menentukan bahwa jimat adalah sebab. Sebab terlindung dari bahaya, sebab larisnya barang dagangan, dan lain-lain. Iya. Tapi kalau cuma ditanam saja, enggak dikasih lampu, dan tujuannya cuma sekedar membuang, dan agar tidak mengotori atau tidak dibongkar oleh hewan, oleh anjing misalkan, maka tidak masalah, tidak apa-apa, enggak ada keyakinan apa-apa, hanya sekedar ingin ditanam seperti membuang kotoran yang lain. Iya, wallahu alam. Apakah boleh mempercayai habib atau ustadz yang mengucapkan sesuatu tentang suatu hal di masa yang akan datang, dan hal itu benar-benar terjadi, dan terkadang perkataan habib ini diambil karena untuk berjaga-jaga? Ini adalah syirik, dan itu habib palsu atau ustadz gadungan. Dia sebenarnya dukun. Insyaallah nanti akan kita bahas bagaimana proses para dukun ini sehingga mereka sok tahu perkara gaib. Mereka bekerja sama dengan setan. Dan kategori syariat yang disebut dukun itu adalah yang suka mengabarkan tentang hal-hal gaib di masa depan. Itulah namanya dukun. Itulah namanya dukun. Sok tahu perkara gaib. Padahal dalam surat An-Naml ayat ke-65, Allah Azza wa Jalla telah menegaskan, "Kullu ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah." Katakan, tidak ada satu makhluk pun yang mengetahui perkara gaib, baik makhluk di langit maupun di bumi, kecuali Allah. Di langit malaikat tidak tahu perkara gaib, apalagi manusia di bumi. Jadi ini pendusta besar. Para dukun itu adalah para pendusta terbesar. Mempercayai para dukun, mempercayai orang yang mengabarkan tentang berita gaib adalah kekafiran. Sebagaimana ditegaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan aw arrafan." Siapa yang mendatangi dukun atau arraf? Arraf artinya orang yang sok tahu tentang perkara gaib, tukang ramal. Fasaddaqahu bima yaqul, lalu mempercayai orang itu, dukun atau arraf tersebut. Faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, maka dia telah kafir terhadap Al-Qur'an yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mempercayainya adalah kekafiran. Bertanya kepadanya cuman sekedar jaga-jaga, kalau percaya kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau enggak percaya, cuma nanya-nanya saja, maka beliau sallallahu alaihi wasallam telah bersabda juga, "Man atakahinan fasa'alahu an syai' lam tuqbalahu salatun arba'ina lailatan." Siapa yang datang kepada dukun bertanya tentang sesuatu namun belum membenarkan, maka tidak diterima solatnya selama 40 hari 40 malam. Tidak diterima solatnya. Maksudnya dia enggak dapat pahala apa-apa dari solatnya, walaupun dia tetap wajib solat. Iya. Apakah meminta ruqyah yang sesuai syariat itu diperbolehkan? Tidak boleh. Hukumnya makruh dan kehilangan kesempatan mendapatkan nikmat masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Sebagaimana sudah kita bahas di bab yang ketiga tentang orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan sifat mereka ada empat. Yang pertama, humul ladzina la yastarqun. Mereka adalah orang-orang yang tidak pernah minta diruqyah. Yang kedua, wala yaqtaun, tidak meminta pengobatan al-kai, pengobatan dengan besi panas. Ini juga hukumnya makruh. Jadi dua-duanya makruh, yang pertama dan kedua. Jadi walaupun mereka sakit, mereka tidak minta ruqyah. Itulah sebabnya balasannya besar. Masuk surga, bukan hanya masuk surga, tapi masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Karena walaupun dia sakit, pengobatan yang makruh dia jauhi, apalagi yang haram. Jadi dia, bukan dia gak berobat, dia berobat, tapi yang halal saja. Yang makruh tidak, apalagi yang haram. Yang ketiga, wala yatatayyarun. Mereka tidak takut sial, karena itu syirik. Seperti sebagian orang di bulan ini, takut sial dengan bulan Muharram. Itu adalah syirik. Dan yang keempat, wa'ala rabbihim yatawakkalun. Dan mereka selalu bertawakal kepada Rabb mereka. Ini empat sifat orang-orang yang akan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Maka yang pertama, tidak minta diruqyah. Adapun meminta ruqyah para dukun yang mengandung syirik, maka hukumnya juga syirik. Kalau minta ruqyah sesuai syariat, maka hukumnya makruh dan kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Bukan berarti pasti masuk neraka. Mungkin dia masih surga, tapi mungkin masih akan melewati hisab, bahkan melewati azab, bisa saja. Iya. Tapi jemaah sekalian, meruqyah itu sendiri adalah amal soleh. Kalau kita lihat saudara kita sakit, kita ruqyah dia. Dan gak perlu minta izin, langsung aja diruqyah. Kalau lihat ada kawan samping kayak ngantuk-ngantuk di majelis ilmu, mungkin diganggu setan itu. Baca bismillah, tiup. Ya, mudah-mudahan hilang ngantuknya. Kenapa? Karena orang yang minta ruqyah itu sedikit banyak atau akan mengantarkan hatinya bergantung kepada tukang ruqyah. Sedangkan yang meruqyah, dia beramal soleh. Iya. Makanya jemaah sekalian, sahabat yang doa-doanya mustajab, tidak ada yang mengumumkan kepada masyarakat, kalau butuh diruqyah, datang saja ke rumah. Maka tidak ada pula yang membuka klinik ruqyah. Dan tidak ada sahabat yang dikenal berprofesi sebagai tukang ruqyah. Dan tidak ada yang sibuk pelatihan-pelatihan ruqyah di mana-mana. Adanya sibuk berdakwah, mengajarkan tauhid. Itulah para sahabat dan para ulama ahlu sunnah wal jamaah sampai di masa kita ini. Mana ada ulama ahlu sunnah yang buka klinik ruqyah? Sibuk dengan ruqyah. Coba sebutkan siapa? Syekh bin Baz ada. Syekh Utsaimin, Syekh Saleh Fauzan, Syekh Mukbil, lain-lain. Enggak ada. Ya, itu kebanyakan hanya orang-orang bodoh yang tidak belajar akidah yang benar. Ya. Karena kalau kita buka klinik ruqyah, orang datang minta ruqyah dong. Kalau dia minta ruqyah, dia kehilangan kesempatan masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Iya. Bagaimana hukumnya bagi orang yang membeli rumah? Di saat diiklankan disebut luas tanah 100 meter. Namun setelah dibeli baru mengerti bahwa 30 meter tanah tersebut adalah tanah mati, tanah milik developer yang merupakan perbatasan dengan wilayah lain dan tidak ada statusnya. Bagaimana hukum dari pembeli tanah atau rumah tersebut? Maka itu masih milik developer. Masih milik developer. Tidak menjadi milik pembeli. Karena yang menjual bukan developer. Iya. Bagaimana jika seseorang pernah melakukan dosa, perbuatan besar, dosa besar, terus ketahuan oleh warga kampungnya, dan dia menyesal hingga ingin taubat, lalu dia pergi keluar dari kampungnya, tinggal dengan saudara, sebelum dia dihukum oleh warga kampung. Apakah orang yang jadi tempat berlindungnya itu berdosa, sedangkan dia menyesal, ingin bertobat, tapi tidak ada kesempatan untuk dia berlindung? Dia tidak berdosa, dia harus dilindungi. Karena warga kampung enggak berhak menghukum. Yang berhak menghukum hanya pemerintah. Yang berhak menghukum dengan tindakan fisik hanya pemerintah. Walaupun ada dalam skup kecil orang tua menghukum anak. Seperti kata Nabi SAW, perintahkan anakmu sholat di umur 7 tahun. Kalau enggak mau, di umur 10 tahun pukul. Itu pun pukulan ringan maksudnya, bukan pukulan berat. Tapi hukuman-hukuman yang sifatnya hukuman hudud terhadap para pelaku dosa, itu hanyalah hak pemerintah. Jadi bukan hak masyarakat. Gak boleh kita bikin semacam front atau laskar, lalu kita datang menghancur-hancurkan tempat maksiat misalkan, atau menghukum pelakunya di situ. Iya, ini tidak boleh. Ini hanya hak pemerintah. Jadi masyarakat gak berhak melakukan itu. Jadi pantas dilindungi, boleh dilindungi dari kezaliman masyarakat, dan yang terpenting adalah bertobat. Iya. Apa itu At-Ta'ifatul Mansurah? Artinya golongan yang ditolong. Ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. Dinamakan demikian karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina, la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta ya'ti amrullah wa hum dhahirun." Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang tetap teguh di atas kebenaran, senantiasa dimenangkan dan ditolong oleh Allah, tidak membahayakan mereka, orang yang mencela mereka dan menyelisihi mereka, sampai datang ketentuan Allah dan mereka tetap ditolong oleh Allah. Apa yang dimaksud dengan ketentuan Allah di sini? Maksudnya adalah angin yang akan berhembus dari arah Yaman di akhir zaman dan akan mematikan semua orang beriman. Sampai tidak ada lagi muslim di muka bumi, barulah terjadi hari kiamat. Kata Nabi SAW, "La takumu sa'ah illa ala syiraril khalqi." Tidak terjadi hari kiamat kecuali menimpa makhluk-makhluk yang paling hina, yang paling buruk, yaitu orang-orang kafir. Jadi sampai hari itu mereka terus ditolong oleh Allah, walaupun mereka dimusuhi, dicerca, ditentang, tapi Allah akan selalu menolong mereka. Kenapa Allah menolong mereka? Karena mereka berpegang teguh dengan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksud dengan At-Ta'ifatul Mansurah. Jadi At-Ta'ifatul Mansurah itu adalah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nama lainnya lagi adalah Al-Firqatun Najiyah, golongan yang selamat. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu yang selamat. Ma ana alaihi wa ashabi, yang mengikuti aku dan para sahabatku. Iya. Tadi malam ana bersama istri melewati rumah yang di dalamnya ada 10 orang lebih berzikir dengan cara berteriak-teriak sambil menggelengkan kepalanya. Pada saat itu ana diam saja, tapi hati tidak menerima keadaan itu. Apakah saya harus mendatangi orang-orang tersebut sedangkan ana baru mengenal sunnah, masih belajar? Ya. Pertama, siapkan dulu ilmunya. Ilmu apa? Ilmu tauhid. Itu yang pertama didakwahkan kepada mereka. Jangan langsung ke sana, "Hei, jangan berbuat bid'ah." Ya. Susah mereka nak nerima. Kalau tauhid sudah ditanamkan dari awal, selebihnya itu jadi mudah. Kalau dia sudah paham tauhid, sudah ditanamkan tauhid, begitu pula ditanamkan di awal tentang kewajiban berpegang teguh dengan sunnah, maka selebihnya mungkin kita enggak perlu mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah. Kalau dia sudah paham sunnah, dia akan tinggalkan sendiri atau dia yang sendiri bertanya. Jadi ini metode dakwah. yang baik. Berikan terlebih dahulu apa namanya, dasar-dasar untuk berpegang teguh dengan syariat. Kalau kita langsung kepada kemungkarannya, biasanya sulit dia terima. Ya, itu yang dilakukan Nabi SAW. Dikuatkan dulu akidahnya, dikuatkan dulu dasar-dasar beragamanya. Setelah itu sudah gampang. Ya. Oleh karena itu perlu persiapan ilmu, belajar dulu sebelum berdakwah. Ya. Jika setelah salam sholat fardu, ada jamaah yang menjulurkan tangannya untuk bersalaman, sedangkan hal ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan mengganggu kekhusyukan dalam berzikir, bagaimana seharusnya yang harus kita lakukan? Kita terima tangannya, ya. Jangan ditolak. Kalau ditolak, nanti dia salah paham. Karena kita punya tugas untuk mendakwahinya, kita harus menjaga hubungan baik. Betul, itu tidak ada contohnya dari Nabi SAW bahwa habis sholat salam-salaman jabat tangan. Tapi kita niatkan lain. Kita niatkan saja karena memang baru berjumpa atau mau berpisah. Sedangkan dia niatnya karena habis sholat. Jadi niat yang beda itu bisa mempengaruhi status amalannya, apakah sunnah atau bid'ah. Iya. Jadi kita enggak terjerumus bid'ah. Terima tangannya, jangan ditolak. Iya. Bagaimana jika kita ke luar negeri? Ke negara mayoritas non-muslim, apakah boleh makan daging sapi atau daging ayam di negara tersebut? Sebenarnya, sudah kita jelaskan, kalau itu negara Ahlul Kitab, Yahudi dan Nasrani, pada dasarnya dalam syariat boleh. Kecuali ada persangkaan kuat, mereka tidak menyembeli secara syar'i. Dan di zaman ini, seperti yang sudah saya ingatkan, jangankan menyembeli secara syar'i, cara menyembeli saja mereka sudah tidak mengetahui. Tapi ada sedikit, sedikit kalangan Ahlul Kitab sampai di masa ini masih menyembeli. Kalau begitu harus kita pastikan ini disembeli atau tidak. Jika yang menyembeli adalah Yahudi atau Nasrani dan menyembeli sesuai cara Islam, dia ucapkan bismillah, maka hukumnya halal. Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Kata Allah, sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Iya. Kalau tidak, maka kalau tidak yakin, maka jangan dimakan. Ya. Cari lele aja tadi. Ya. Kan enggak perlu disembelih. Ikan tidak masalah. Nasi tidak masalah. Kue-kue tidak masalah. Yang penting tidak mengandung hewan sembelihan. Bagaimana dengan hewan yang dipotong untuk dikonsumsi atau jual beli di pasar tanpa kita ketahui niat saat menyembelih hewan tersebut? Apakah halal mengkonsumsi daging hewan yang tidak kita ketahui niat penyembelihannya, misalnya di pasar atau supermarket? Jika di negeri kita, negeri muslim, halal. Dan kemarin juga sudah kita singgung ini, Aisyah, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, para sahabat menanyakan kepada Nabi SAW, mereka dapat kiriman kambing dari mu'alaf, baru masuk Islam. Sehingga mereka ragu, ini mereka sebut bismillah tidak? Maka Nabi SAW mengatakan, kulu antum, summu antum wa kulu. Kalian saja yang ucapkan bismillah dan silakan makan. Artinya apa? Kita enggak usah ragu. Kalau itu dari seorang muslim atau di pasar muslim, di negeri muslim. Iya. Kecuali misalkan ada informasi valid, pasar ini parah. Pasar ini parah, dia enggak sembelih. Dan yang menyembelihnya orang musyrik. Nah itu. Selama tidak ada informasi seperti itu, maka kita sikapi seperti hukum asalnya. Iya. Apakah saya dosa jika adik saya merayakan perbuatan bid'ah di dalam rumah saya? Seperti kata Nabi SAW, siapa melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Kalau tidak mampu dengan lisannya, tidak mampu dengan lisannya, maka dengan hatinya, benci dalam hati. Dan itu selemah-lemahnya iman. Jadi, kalau mampu dengan lisan, tapi tidak melakukannya, maka berarti berdosa. Kalau belum mampu, atau seperti yang saya katakan tadi, masih perlu pentahapan, ajarkan dulu dia bagaimana berpegang teguh dengan sunnah, maka tidak apa-apa. Iya. Jika seorang anak mengucapkan, saya tidak minta dilahirkan dari orang tua yang seperti ini, apakah perkataan tersebut termasuk dosa? Ya sudah jelas, dia menyakiti orang tuanya kalau begitu. Termasuk dosa besar. Dia harus minta maaf kepada orang tuanya. Saya pernah pergi dan bertanya kepada dukun karena kebodohan saya, sedangkan saya tidak tahu kalau itu syirik. Apakah saya keluar dari Islam dan apa yang harus saya lakukan? Sebagaimana sudah sering kita bahas juga, orang Muslim yang melakukan kesyirikan tidak otomatis menjadi murtad. Karena ulama sepakat, ada al-udhru bil-jahal, udhur karena kebodohan. Itu sepakat ulama, enggak ada perbedaan pendapat. Hanya ulama beda pendapat, siapa yang pantas diberi udhur, siapa yang tidak. Maka tidak dihukumi kafir sebelum terpenuhi syarat-syarat pengkafiran. Jadi kalau begitu gimana? Cukup tobat saja, tidak perlu seperti orang baru mau masuk Islam. Cukup bertobat, ya, dengan memenuhi syarat-syarat tobat. Baru saja dijawab, sudah ditanya. Apakah tidak ada usyur? Apakah tidak ada udzur pada pelaku syirik yang tidak tahu? Sepakat ulama. Sebagaimana dijelaskan juga oleh Syekh Profesor Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, guru besar di Universitas Islam Madinah. Begitu pula Syekh Profesor Dr. Muhammad Bazmul, guru besar di Universitas Ummul Qura, bahwa ulama ahlu sunnah wal jamaah sepakat, enggak ada perbedaan pendapat. Jadi orang-orang mengatakan enggak ada udzur bil jahal, entahlah bagaimana bisa dapat kesimpulan seperti itu. Ulama sepakat, enggak ada perbedaan pendapat, udzur bil jahal itu ada. Udzur bil jahal itu ada. Hanya yang ulama berbeda pendapat, siapa yang pantas dikasih udzur. Misalkan ada seseorang melakukan syirik, lalu ada dua orang ulama berijtihad. Satu mengatakan, bagi saya dia sudah musyrik, dia enggak ada udzur. Satu lagi mengatakan, bagi saya dia belum pantas difonis musyrik, dia masih bisa dikasih udzur. Ini namanya perbedaan ijtihad. Dua-duanya bisa benar, bisa salah. Yang benar dapat dua pahala, yang salah dapat satu pahala. Kalau dia ulama yang pantas berijtihad. Dan tidak boleh, yang paling penting adalah tidak boleh pendapat yang berdasarkan ijtihad jadi sebab perpecahan. Dan ulama-ulama kita di masa ini mengingatkan tentang kemunculan segelintir orang yang mau menjadikan masalah ini sebagai sebab perpecahan di antara ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Dan sebagian mereka malah lebih cenderung kepada orang-orang yang berpaham khawarij, yang berakidah khawarij, bahkan berakidah jahmiyah, daripada cenderung dan bersikap loyal kepada yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah. Iya. Pertanyaan sama, udzur bil jahal lagi. Begitu pula tentang hari ini. Sama, ulama berbeda pendapat. Sebagian mengatakan ini era informasi, sehingga enggak ada lagi udzur bil jahal. Karena enggak ada lagi yang enggak mungkin tidak tahu. Itu pendapat sebagian ulama, betul ada. Tapi pendapat ulama yang lainnya tetap masih berlaku. Seperti Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, beliau tetap berpendapat sampai era-era informasi ini pun masih tetap berlaku adanya udzur bil jahal. Iya. Jika memberi makan yatim atau fakir dengan memotong kambing, sapi dan bersedekah karena rasa syukur atas nikmat harta yang telah Allah berikan, apakah yang diperbolehkan? Bahkan dianjurkan. Karena sudah kita bahas di awal bab ini, sembelihan untuk selain Allah itu ada tiga. Yang disebut syirik apabila diniatkan untuk pengagungan dan pendekatan diri kepada selain Allah. Misalkan ada orang menyembelih untuk para wali yang sudah wafat, maka itu adalah syirik. Tapi subhanallah jemaah sekalian, yang gak habis saya pikir, menyembelih untuk setan, dan setannya dipanggil ratu lagi, subhanallah. Dan inilah bulannya mereka melakukan, bulan surah, bulan Muharram, menyembelih untuk setan. Setannya dianggap penguasa di situ, ratu di situ, penunggu dan penguasa di situ. Berdoa juga kepadanya, mendekatkan diri kepadanya. Ritual budaya itulah yang mereka sebut kearifan lokal. Dan bagi orang-orang yang berpaham Islam Nusantara, begitu itu enggak boleh disalahkan. Itulah namanya Islam Nusantara. Tidak boleh menyalahkan walaupun bertentangan dengan syariat apabila itu budaya bangsa. Iya. Itu yang syirik. Yang kedua, menyembelih yang mubah. Seperti menyembelih untuk kita makan atau kita jual. Yang ketiga, menyembelih yang dianjurkan. Seperti menyembelih untuk tamu, menyembelih untuk bersedekah, menyembelih untuk walimatul urs, resepsi pernikahan, ini malah dianjurkan. Iya. Bagaimana cara bertobat dari dosa syirik yang sudah kita lupa bentuk kesyirikannya dulu? Bertobat adalah memenuhi syarat-syarat tobat. Menyesali dosa itu, bertekad tidak akan mengulanginya di masa yang akan datang, dan meninggalkan perbuatan dosa itu, tidak melakukannya lagi. Dan ikhlas karena Allah semata-mata. Apabila ada patung souvenir Singapura di rumah, apakah tetap diperbolehkan? Ibu Ana bilang untuk mukul benda-benda keras, tidak untuk disembah. Tapi Ana bilang untuk dibuang, tapi malah marah sama Ana. Kalau dia berbentuk gambar bernyawa, maka ini tidak dibolehkan. Dan Nabi SAW mengingatkan bahaya adanya gambar-gambar bernyawa di rumah kita. Kata beliau, innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah. Para malaikat tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing atau ada gambar-gambar bernyawa. Malaikat siapa yang dimaksudkan? Malaikat rahmat, yang Allah perintahkan untuk membawa rahmatnya. Jadi kita dijauhkan dari rahmat Allah kalau ada patung-patung ini di rumah. Malaikat rahmat gak mau masuk, malaikat maut tetap masuk. Jadi kita yang rugi, kita sendiri yang rugi. Dan kalau malaikat gak masuk, maka yang masuk adalah setan-setan dari kalangan jin. Jika itu gambar bernyawa, apa kategori gambar bernyawa? Manusia dan hewan yang ada bagian kepala. Sebab Nabi SAW mengatakan as-suratul ra'su, gambar bernyawa itu adalah kepalanya. Jadi kalau ada gambar-gambar ini dan bendanya atau barangnya masih bisa difungsikan, tinggal hilangkan saja bagian kepala. Tinggal hilangkan bagian kepala kalau masih bisa difungsikan. Iya. Tapi kalau itu akan berakhir di tempat sampah, tidak masalah. Contohnya bungkus-bungkus sabun, sampo, mungkin ada gambar-gambar bernyawa, itu berakhir di tempat sampah, kalau seperti itu tidak masalah. Iya. Masya Allah, pertanyaan panjang sekali. Sudah habis waktu juga. Mungkin terakhir ya. Insyaallah yang selebihnya kita jawab di pertemuan akan datang. Kematian adalah takdir. Bagaimana kalau orang yang meninggal kena penyakit HIV? Apakah itu takdir juga? Karena dia orang yang bakti sama orang tua, nurut. Merokok aja tidak. Tapi dokter memvonis dia kena HIV. Pertama, sebelum kita bahas tentang takdir, kalau dia kena HIV karena berzina, naudzubillah, maka dia harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi mungkin dia kena HIV karena sebab lain, karena suntikan atau hal-hal lain yang tidak disengaja. Maka ketahuilah, itu bagian dari musibah. Dan musibah yang menimpa seorang muslim pada hakikatnya adalah nikmat. Sebab setiap musibah yang menimpa seorang muslim adalah penghapus dosa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu biha khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak ada satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali dengan sebab itu Allah akan menghapus dosa-dosanya, walau hanya duri kecil yang menimpa dirinya. Termasuk kalau seandainya HIV itu dia dapatkan karena zina dan dia masih muslim, bisa jadi itu hukuman yang Allah percepat sehingga di akhirat dia langsung masuk surga, dan itu lebih baik daripada dihukum di akhirat. Sebagaimana juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza arada Allahu bi 'abdihi al-khaira, ajjala lahu al-'uqubata fid dunya." Kalau Allah menghendaki kebaikan untuk seseorang, Allah percepat hukumannya di dunia. "Wa idza arada Allahu bi 'abdihi syarra, amsaka bi dzambihi. Amsaka 'anhu bi dzambihi hatta yuwaffa bihi yaumil qiyamah." Kalau Allah menghendaki orang itu ditimpa kejelekan, Allah tunda azabnya. Dikasih nikmat terus di dunia sampai azabnya disempurnakan di hari kiamat. Jadi ini hikmah musibah bagi seorang muslim selama dia tidak melakukan kesyirikan dan kekafiran. Bisa jadi itu adalah hukuman yang Allah percepat sehingga di akhirat dia langsung masuk surga, tidak lewat azab lagi. Tapi lebih bagus lagi dia tobat sebelum dapat hukuman di dunia. Itu lebih bagus lagi. Kemudian pahala kesabaran. Pahala kesabaran. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala orang-orang yang sabar itu tanpa batas. Kemudian terkait dengan masalah takdir, wajib kita imani segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah Azza wa Jalla. Baiknya dan buruknya. Dan sudah Allah tulis 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Inna Allah katab maqadir al-khala'iq qabla ayakhluka samawati wal-ard bi khamsina alfa sanatin. Sesungguhnya Allah telah menulis takdir seluruh makhluk. Apa yang akan terjadi semuanya pada makhluk. Semuanya sudah Allah catat. Kematian, kelahiran, rezeki, semuanya. Yang mau masuk surga, masuk neraka, sudah Allah tulis. Sudah dicatat semuanya. Tidak ada yang berubah. Sudah dicatat 50 ribu tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Ini yang dimaksud beriman kepada takdir Allah. Mengimani segala sesuatu yang terjadi adalah takdir Allah. Baiknya maupun buruknya. Semuanya, enggak ada satupun yang terjadi yang bisa lepas dari takdir Allah. Karena semua yang terjadi adalah di bawah kekuasaan Allah. Enggak mungkin hamba bisa lepas dari bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Adapun pembahasan detail tentang takdir, insyaallah ta'ala juga ada babnya tersendiri dalam kitab ini. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wabihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.